membaca hadisnya. Hadis yang ke 3584, halaman 261. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanahu Abu Rabi' wa Qutaybah qala haddathana Hammad an Ayyuba bihadzal isnad nahwahu ghayra annahu qala fasa'ala Umar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amarahu. Ini hadis hanya ringkasan saja dibawakan oleh Imam Muslim, sementara sanadnya sanad yang baru. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, 3585. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abdul Waris ibnu Abdus Samad qala haddatsani abi an jaddi an Ayyuba bihadzal isnadi wa qala fil hadis fasa'ala Umar النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها من في قبل عدتها يطلقها في قبل عدتها. Ini hadis yang sama dibawakan lagi oleh Imam Muslim, ya, masih kasus Abdullah bin Umar. Secara ringkas, bahwasanya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya di saat haid, lalu Umar bertanya kepada Nabi, ayahnya Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi perihal Abdullah bin Umar ini, maka Nabi SAW perintahkan Umar untuk merujuk istrinya langsung, kemudian nanti dia akan ceraikan di waktu suci yang belum ada hubungan intim pada waktu tersebut. Kemudian di ujung ada tambahan, waqal yutalliquha fi qubul iddatiha, ia menceraikan sebelum atau ketika menghadap masa iddahnya, ya, jadi ketika di, waktu menceraikan itu fi qubul iddatiha, menghadapi masa iddah yang jelas, menghadapi masa iddah yang jelas. Karena kalau dia ceraikan pada waktu suci yang belum ada hubungan badan dalamnya, maka rahimnya bersih, rahim wanita ini bersih, tidak ada dimasuki oleh apapun juga, sudah jelas bahwasanya tidak ada hubungan badan pada waktu suci tersebut. Untuk menetapkan masa iddah jelas sekali, baik yang mengatakan bahwasanya masa iddah itu adalah 3 kali haid, berarti haid pada yang akan datang, kemudian haid setelahnya, kemudian haid setelahnya, jelas masa iddahnya. Jadi sedikit tambahan pada riwayat yang sekarang ini, yaitu waqala yutalliquha fi qubuli iddatiha, hendaklah ia mentalaknya di awal masa iddahnya, yaitu ketika datang. Kalau seandainya itu kalau seandainya kata-kata quru itu diartikan adalah haid, ya, 3 kali quru berarti menunggu datang masa haid yang pertama, kemudian haid yang kedua, kemudian haid yang ketiga, jelas. Kemudian kalau seandainya quru itu artinya adalah masa suci, berarti dia ketika masa suci yang pertama dan dia sudah masuk, misalnya dia menceraikan di waktu suci, maka waktu suci yang sekarang dia ceraikan itu termasuk masa iddah. Waktu suci ini yang pertama, kemudian waktu haid suci lagi, haid lagi, suci lagi. Habis masa suci yang ketiga, maka habis pula masa iddahnya. Jadi pada waktu yang ditetapkan oleh Nabi SAW, wanita itu diceraikan, dan itu waktu yang sunnah, maka masa iddahnya jelas. Masa iddahnya jelas. Berbeda halnya dengan menceraikan di waktu haid. Karena waktu haid yang diceraikan wanita tersebut itu tidak termasuk masa iddah. Dia akan menunggu haid yang pertama. Setelah haid yang diceraikan itu habis, maka belum berlaku masa iddah. Ini yang membuat Ini diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian setelah menjelaskan tentang tambahan tadi, hendaklah ia mentalaknya di awal masa iddahnya. Kita lanjutkan hadis setelah itu, 3586. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Yaqub ibnu Ibrahim ad-Dawraqi an ibni Ulayyah an Yunus an Muhammad ibn Sirin an Yunus ibn Jubair qala qultu li ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma rajulun talaqa imra'atahu wa hiya haidun faqala أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة فقال فمه أو أوائن أجزا واستحمقا. Ini hadis Abdullah bin Umar juga. Bermula hadis ini dari fatwa yang diminta oleh seorang laki-laki kepada Abdullah bin Umar, yaitu yang bernama Yunus ibnu Jubair dari generasi tabi'in. Ia bertanya kepada Ibnu Umar tentang permasalahan agama, fikih. Pertanyaannya, rajulun talaqa imra'atahu wa hiya haidun. Laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Apa hukumnya? Ini pertanyaan Yunus Ibnu Jubair kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar menjawab dengan pertanyaan pula, ata'arifu Abdullah bin Umar? Apakah engkau mengenal Abdullah bin Umar? Ini mukaddimah dari jawaban. Ya. Tentu Yunus bin Jubair tahu pasti siapa Abdullah bin Umar, yaitu sahabat Nabi dan yang ia tanya sekarang ini. Yang ia tanya di saat pertanyaan itu disampaikan kepada Abdullah bin Umar. Apakah kamu mengenal Abdullah bin Umar? Maka tentu jawabannya benar, tahu. Lalu Abdullah bin Umar melanjutkan atau menjawab pertanyaannya, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yaitu Abdullah bin Umar, talaqa imra'atahu wa hiya haidun, dahulu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Berarti kasus yang sama terjadi sekian lama setelah kasus Abdullah bin Umar, dan dari kasus Abdullah bin Umar lah muncul fikihnya. Maka ketika Abdullah bin Umar sendiri ditanya tentang masalah yang sama, dia tinggal mengatakan, kamu seperti sekarang ini, dia tekankan, kamu mengenal tak? Kamu kenal tak tentang siapa Abdullah bin Umar? Sesungguhnya dia sendiri pernah menceraikan istrinya di waktu haid. Lalu, masuk jawabannya. Qala fa'ata Umar radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiyya. Maka Umar ayahnya datang kepada Nabi dan menanyakan tentang perkara Abdullah bin Umar anaknya. Lalu Nabi SAW perintahkan Abdullah bin Umar untuk rujuk, ya, untuk rujuk. Kemudian menunggu waktu cerai yang ditetapkan oleh agama. Waktu cerai yang ditetapkan oleh agama. Bila mana seandainya seorang suami memang memutuskan untuk menceraikan istrinya, dan tiba-tiba di waktu haid istrinya mungkin kena saling saking emosinya, terjadilah pertengkaran antara dia dengan istrinya tersebut, maka langsung dia ceraikan istrinya. Langsung di waktu itu dia ceraikan istrinya. Bisa saja terjadi. Dia sebenarnya ingin menceraikan di waktu suci, tetapi ketika niat cerai itu secepat waktu diucapkannya karena emosi, maka di waktu haid dia lafazkan talaknya kepada istrinya. Maka apa hukum yang harus disampaikan kepada orang ini? Maka orang ini diperintahkan untuk langsung rujuk, tidak ada masa iddah, langsung rujuk. Kemudian dia menunggu, kalau memang ingin tetap menceraikan, apa yang disampaikan dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Umar. Selesai haid itu, masuk waktu suci yang pertama, datang haid yang kedua, masuk waktu suci yang kedua. Disitulah waktu yang ditetapkan oleh Nabi untuk kasus yang seperti ini, oleh sang suami dibenarkan untuk menceraikan istrinya. Dibenarkan untuk menceraikan istrinya. Itu jawaban Abdullah bin Umar kepada Yunus bin Jubair yang menanyakan hukum yang berkenaan dengan suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Setelah menjawab demikian, maka Yunus bin Jubair bertanya, apakah cerai itu terhitung talak satu atau satu kali talak? Maka Abdullah bin Umar, iya, famah. Famah itu artinya bagaimana tidak? Ya, berarti yang ketika diperintah untuk rujuk itu berarti terhitung, sudah terhitung talak satu, bukan talaknya tidak sah. Ya, bukan talaknya tidak sah. Ada yang berpahaman, memang ini terjadi perbedaan pendapat ulama, tapi pendapat yang kuat dan yang benar adalah terhitung satu talak. Ya. Kalau seandainya dalam agama ada tiga kali talak, berarti ini terhitung satu kali. Walaupun tidak ada perceraian sebenarnya. Semenjak kasus itu diputuskan, dia sudah kembali kepada istrinya. Makanya rugi menceraikan istri waktu haid dan dalam tinjauan agama. Tidak ada manfaatnya. Ketika sampai kepada pengadilan atau kepada pemimpin, maka pemimpin menegaskan sang suami yang sudah menceraikan untuk balik ke istrinya. Apa artinya cerai? Hanya sekedar kata-kata saja. Tetapi terhitung satu, rugi kita. Nah, terhitung satu, kemudian nanti ketika dia memang tetap ingin menceraikan, maka dia menunggu habis waktu haid itu, masuk waktu suci yang pertama, datang haid yang kedua, suci yang kedua dia baru menceraikan, dan itu cerai yang sah. Maksudnya cerai yang syar'i, yang sunni, yang sunnah. Berarti ketika cerai yang kedua ini, berarti talaknya sudah talak berapa? Talak dua. Padahal dia tidak maksud demikian. Ya, talaknya sudah talak dua. Makanya ini kerugian yang terjadi ketika aturan agama dilanggar. Ya, aturan agama dilanggar. Makanya di sini Abdullah bin Umar mengatakan ketika ditanya apakah rujuk itu merupakan penetapan sahnya perceraian atau jatuhnya talak satu, kata Abdullah bin Umar, apalagi kalau bukan itu. Fama awain ajaza wastahmaqa. Sekalipun Abdullah bin Umar ajiza, lemah, atau dia bodoh, ya, tidak ada kelonggaran untuk yang lemah atau yang bodoh, tetap saja talak itu jatuh satu. Tidak ada alasan, tidak ada uzur, walau dia lemah ataupun bodoh. Ini sebenarnya tidak ada kaitan hukum apa-apa, tetapi Abdullah bin Umar ingin menegaskan bahwasanya jatuh talak. Ingin menegaskan bahwasanya jatuh talak dengan mengatakan fama awin awain ajaza wastahmaqa. Bagaimana pula tidak? Sekalipun Abdullah bin Umar lemah atau dia bodoh. Dalam hukum agama yang lain, dalam hukum agama, bila mana ada kelemahan, maka ada kelonggaran. Seperti puasa, yang lemah untuk berpuasa ada kelonggaran. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam perintah puasa, siapa yang memberatkannya puasa, maka hendaklah dia membayar fidyah. Ada kelonggaran? Ada. Orang yang bodoh, maksudnya yang hilang akalnya, yang daya ingat dan tidak punya ingatan, hilang beban agama. Di sini sebenarnya masalah talak tersebut ditegaskan oleh Umar, oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi SAW dan saya sendiri memahami jatuh talak dan talaknya sah sekalipun saya lemah ataupun saya bodoh. Artinya tidak ada kelonggaran dan hukum itu pasti. Ini penegasan dari Abdullah bin Umar, padahal sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masalah itu. Talak tetap sudah disahkan oleh Nabi, seakan-akan di pengadilan agama palu sudah diketuk, sudah jatuh talak, sudah sah, maka tidak ada uzur apa-apa lagi. Ini ketegasan atau penegasan dari Umar, ada dari Abdullah bin Umar yang kasus ini terjadi padanya, cerai di waktu haid merupakan cerai yang terhitung talak. Tidak ada anggapan bahwasanya tidak terjadi talak. Seperti sebagian orang beralasan demikian. Saya pernah sampai permasalahan ini kepada saya, ada beberapa kasus ketika sang suami yang sang istri mengatakan sudah jatuh talak tiga, sudah tiga kali talak, sementara sang suami mengatakan tidak, masih dua. Loh, kenapa? Karena talak yang pertama dulu itu ketika kamu haid, ya, ketika kamu haid, berarti sang suami menganggap bahwasanya talak di waktu haid itu tidak jatuh talak. Padahal Abdullah bin Umar di sini justru menegaskan sekali, famah awain ajaza wastahmaqa. Bagaimana pula tidak? Sekalipun Abdullah bin Umar lemah, sekalipun Abdullah bin Umar bodoh, berarti hukum di sini tidak ada kelonggaran, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan, tetap jatuh talak. Ya, tetap jatuh talak. Ini penjelasan tentang kata-kata terakhir dari riwayat ini, famah awain ajaza wastahmaqa. Saya baca terjemahannya, ia menjawab, mengapa tidak? Ketika ditanya apakah jatuh talak, maka Abdullah bin Umar, mengapa tidak? Jawabannya tidak, bukan jawabannya iya, tetapi mengapa tidak? Ini menegaskan juga, mengapa tidak jatuh? Lebih tegas daripada sekedar mengatakan iya. Lebih tegas daripada ia mengatakan iya. Kemudian ditambah lagi dengan kata-kata awa in ajaza wastahmaqa. Meskipun ia sang suami lemah atau bodoh. Lemah dan bodoh sudah kita jelaskan, termasuk dua perkara yang seorang hamba mendapatkan keringanan dalam melakukan tugas kewajiban. Ya. Salat bila mana lemah untuk berdiri, duduk. Ya, puasa bila mana lemah untuk mengerjakannya, diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Ini masalah tidak ada kaitannya dengan itu. Pokoknya jatuh talak. Begitulah kira-kira makna dari perkataan Umar, pokoknya jatuh talak. Kemudian kita lanjutkan hadis setelahnya, 3587. Imam Muslim mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qala ibn al-Muthanna haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Yunus ibn Jubair qala sami'tu ibn Umar yaqulu talaqatu imra'ati wa hiya ha'idun فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال قلت لابن عمر أفيحتسب بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق. Hadis ini sama dengan hadis yang tadi, bahwasanya dari Yunus bin Jubair juga, tetapi tidak ada redaksi yang tadi pertanyaan, tetapi langsung kepada hadis Abdullah bin Umar bahwasanya beliau ia menceraikan istrinya di saat haid, kemudian ayahnya Umar bertanya kepada Nabi dan Nabi jelaskan hukumnya seperti yang telah kita ketahui. Kemudian hadis 3588, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Khalid ibnu Abdullah an Abdul Malik an Anas bin Sirin. Nah, ini yang termasuk keluarga Muhammad bin Sirin yang kemarin, yang kita mendapatkan bagaimana ketegasan, kehati-hatian beliau mencari ilmu. Ya, ini termasuk saudaranya Anas bin Sirin. Ya, ada namanya Anas bin Sirin, Ali bin Sirin, dan bahkan dia punya saudari namanya Hafsah binti Sirin, dan dia Muhammad bin Sirin yang terkenal. Muhammad bin Sirin. Anas bin Sirin qala sa'altu bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma an imra'atihi allati talaqa faqala talaqtuha wa hiya ha'idun fadhakara dhalika li Umar fadhakarahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala murhu falyuraji'ha fa idha tahurat falyutalliqha lituhriha qala faraja'tuha thumma talaqtuha lituhriha qultu fa'tadatta fi tilka at-tatliqati allati talaqta wa hiya ha'idun qala ma li la a'taddu biha wa in kuntu ajaztu wastahmaqt. Ini hadis Kasus yang sama tetapi sedikit ada hal-hal yang perlu kita tambahkan keterangan tentang masalah ini. Kasusnya sama, ada sedikit yang kita ambil faedah dari hadis yang sekarang ini, bahwasanya kasus perceraian Abdullah bin Umar dengan istrinya itu dia langsung curhat kepada ayahnya. Kalau tadi tidak ada penjelasan, apakah dari mana Umar bin Khattab tahu Abdullah bin Umar menceraikan istrinya? Ya, ternyata di sini ada penjelasan bahwasanya Abdullah bin Umar sendiri yang menceritakan kepada ayahnya, karena dia merasa tidak nyaman menanyakan langsung kepada Nabi. Maka dia ungkapkan kasus itu. Makanya boleh kita bermusyawarah dengan orang tua, tapi harus diketahui apa sikap orang tua. Juga harus tahu orang tua tidak memilah-milah, ya, berpihak kepada salah satu dari kedua belah pihak. Abdullah bin Umar di sini mengutarakan kejadian itu kepada ayahnya. Langsung ayahnya menanyakan kepada Nabi dan seperti yang telah berlalu. Jadi kasus kenapa Abdullah bin Umar kenapa Umar bin Khattab mengetahui peristiwa yang mungkin jarang sekali pasangan suami istri membeberkan kepada orang tuanya. Ya. Karena mereka khawatir campur tangan. Banyak orang-orang tua yang ikut mencampuri urusan keluarga anaknya. Sebenarnya tidak selamanya tertutup. Nah, tidak selamanya tertutup, ada kalanya kedua belah pihak, orang tua dari suami, orang tua dari istri, dibawa untuk berunding. Ini yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diceritakan dalam surat An-Nisa, Allah tegaskan bagaimana aturan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Ya, bila mana sang istri atau sang suami mendapatkan istrinya nusyuz, membangkang, ya, maka ada langkah-langkah yang diajarkan oleh agama. Tidak langsung pukul. Ya, ada langkah-langkah yang diajarkan oleh agama seperti dalam surah An-Nisa. Ada kalanya langkah itu adalah bermusyawarah keluarga besar. Ya, ada wakil dari keluarga suami, ada wakil dari keluarga istri, dan mereka bermusyawarah untuk, karena kedua wakil dari kedua belah pihak tentu akan menginginkan yang baik untuk keluarga mereka, untuk sang istri, untuk dia, keluarga suami juga untuk kebaikan sang suami. Jadi ini di antara langkah. Maka Abdullah bin Umar menceritakan dia menceraikan istrinya di waktu haid kepada Nabi karena dia bingung apa yang harus dilakukan. Ya, ini ulama sahabat menunjukkan bahwasanya seorang ulama dalam agama kita tidak mengetahui semua. Makanya kita teringat sebuah kisah yang diriwayatkan dari Imam Malik. Ya, Imam Malik setelah Abdullah bin Umar, tentu keilmuan Abdullah bin Umar dari Imam Malik tentu tidak sama. Ya, tentu lebih luas ilmunya Abdullah bin Umar karena dia murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pernah didatangi oleh seseorang dari daerah yang jauh. Saya lupa dari mana daerahnya, apakah dari min wara'in nahar, dari bagian Rusia sekarang ini. Datang membawa sekitar 36 pertanyaan. Ya, sekitar 36 pertanyaan fatwa yang penting. Tentu pertanyaan yang dibawa dari jauh tentu bukan pertanyaan tentang masalah yang sepele. Adalah masirul ummah kalau bahasa sekarang ini, itu yang berkenaan dengan kemana umat mengarah, artinya untuk kemaslahatan umat. Ternyata 6 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik. Sisanya dia mengatakan saya tidak tahu. Pertanyaan pertama tidak tahu, pertanyaan kedua tidak tahu. Orang ini kecewa dan mengatakan kepada Imam Malik, saya datang dari jauh untuk mendapatkan jawabannya. Ternyata yang saya dapatkan hanya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu, kata Imam Malik, benar. Dan sampaikan kepada orang-orang di negerimu bahwasanya Imam Malik tidak tahu. Luar biasa. Bayang kalau seandainya Imam Malik bisa menjawab 36 yang tidak dijawabnya ini, mungkin kita wajar-wajar saja. Tetapi 30 yang tidak dijawabnya, 6 yang dijawabnya. Lihat kehati-hatian dalam menjawab, dalam memberikan fatwa. Sekarang orang mudah saja menjawab, apalagi yang masalah agama. Yang paling mudah masalah agama inilah. Semua orang bisa menjawab. Yang paling mudah menjawab permasalahan-permasalahan masalah agama. Kalau masalah ilmu-ilmu yang lain, orang berhati-hati. Orang berhati-hati. apapun ilmunya, berhati-hati menjawab. Tetapi kalau masalah agama mudah saja. Dan lihat sekeliber Imam Malik dan sekeliber Abdullah bin Umar yang sama sekali tidak mengetahui hukum ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid, sampai dia mendapatkan ilmu dari Nabi SAW melalui ayahnya, Umar bin Khattab. Ini hal yang pertama yang kita ambil, yaitu kasus perceraian Abdullah bin Umar sampai kepada ayahnya bukan karena ayahnya ikut campur urusan keluarga anaknya, tetapi anak sendiri yang mengadukan itu kepada ayahnya. Kemudian yang berikutnya dalam hadis ini adalah ternyata Abdullah bin Umar nantinya juga menceraikan istrinya. Berarti memang dia ingin benar-benar ingin berpisah. Makanya setelah dia rujuk kepada istrinya mempertahankan di waktu haid yang itu, kemudian masuk waktu suci yang pertama, haid lagi, pada suci yang kedua yang diajarkan Nabi atau yang dianjurkan Nabi, memang dia ceraikan. Di sini Nabi ia mengatakan summa talaqtuha lituhriha. Kemudian saya akhirnya menceraikan dia ketika sudah sampai waktu yang ditetapkan oleh Nabi untuk diceraikan. Ya. Summa talaqtuha, akhirnya mereka tetap berpisah. Tetap berpisah. Memang terkadang cerai itu satu-satunya solusi. Bukan solusi yang pertama, tetapi satu-satunya solusi. Terkadang setelah melalui beberapa solusi, ternyata memang itu solusinya. Bukan solusi yang pertama, ada masalah langsung cerai. Nah, tetapi dia kata-katakan satu-satunya solusi setelah melalui langkah-langkah yang banyak yang dianjurkan oleh agama. Baru ternyata setelah bercerai, sang suami merasa lapang, sang istri juga merasa lapang, hubungan di antara mereka juga tidak buruk, baik, apalagi kalau ada anak yang dia masalahkan, anak diperhatikan oleh kedua belah pihak. Ya, karena memang perceraiannya di waktu yang tenang, bukan di waktu marah. Dan memang ketika keduanya melihat berpisah itu yang salah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik mereka. Ini setelah melakukan berbagai macam cara. Ini yang tambahan yang kita dapatkan dalam riwayat ini, bahwasanya ternyata Abdullah bin Umar sendiri akhirnya nanti juga menceraikan istrinya. Karena memang dia melihat bercerai adalah solusi yang terbaik. Kemudian itu mungkin yang kita tambahkan dalam riwayat sekarang. Ini kita lanjutkan hadis setelahnya. Untuk yang ingkas, ya kalau memang ingin berpisah, maka ini kan kasusnya cerai di waktu haid ya, cerai di waktu haid. Maka yang telah kita jelaskan, cerainya itu jatuh talak, ya. Dan sebagai aturan untuk dia yang menceraikan istrinya di waktu haid, dia diperintahkan untuk rujuk, karena dia cerai. Ini yang dikasuskan oleh Abdullah bin Umar ketika ada yang berfatwa, yang minta fatwa kepadanya. Ketika dia ceraikan, ya, dia ceraikan tiga kali di waktu haid tersebut. Maka Abdullah bin Umar menetapkan satu, menetapkan tiga, dan orang ini telah mendurhakai Allah karena melakukan talak di waktu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi kalau ada terjadi seperti ini, maka kasusnya seperti Abdullah bin Umar, seakan-akan itu hukuman. Dia kembali kepada istrinya, ya, mempertahankan. Ya. Ya. Ya. Saya terangkan dulu apa yang terjadi pada Abdullah bin Umar. Dia cerai di waktu haid. Kemudian sampai kepada Nabi. Nabi perintahkan untuk kembali kepada istrinya. Berarti rujuk. Ya, rujuk. Tetap dia mempertahankan seakan suami istri berhubungan, tidak ada masalah lagi, habis masa haid yang tadi, dan dalam hatinya masih ada niat untuk menceraikan. Ya, dia tidak boleh menceraikan sampai selesai waktu haid itu, suci dia, habis waktu suci yang pertama, masuk haid yang kedua, kemudian masuk haid suci yang kedua itu, yang kedua kalinya, baru dia mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan isi hatinya tadi untuk menceraikan. Pertanyaannya? Ya, rujuk. Rujuk. Yang pertama tadi kan rujuk dia. Dia cerai, Nabi SAW menganggap itu talak satu. Kemudian dia disuruh rujuk langsung, bukan menunggu waktu. Oh, sebulan lagi kamu balik. Enggak, sekarang kamu balik. Sekarang kamu balik. Kalau seandainya tahunya dia menceraikan itu satu jam sebelumnya, setelahnya, berarti tidak ada manfaatnya dia cerai. Dia kamu harus kembali ke istrimu, dan kamu sudah seakan-akan suami istri kembali. Ya, ya. Kemudian kamu kalau memang ada niat untuk menceraikan, kapan kamu baru boleh menceraikannya? Tunggu selesai haid ini, datang suci yang pertama, kamu berhubungan biasa, hubungan suami istri. Kemudian datang haid yang kedua, suci yang kedua, baru itu kesempatan kamu untuk menceraikannya. Ya. Paham, Mbak? Ya. Kita lanjutkan 358. Ya, kita ini ilmu yang bukan untuk dipraktekkan ini. Ya, ilmu yang bukan untuk dipraktekkan. Jangan minta-minta diminta ketahuan nanti dipraktekkan pula. Ah, ini maras istri-istri ke saya. Ya. Ini pengetahuan agar kita tidak terjerumus kepada pelanggaran yang dilarang oleh agama. 3589. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar qala ibn Musanna haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Anas bin Sirin annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhuma qala talaqtu imra'ati wa hiya haidun fa ata Umar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala murhu falyuraji'ha thumma idza tahurat falyutalliqha qultu li ibn Umar afahtasabta bitilka at-tatliqah qala fama. Hadisnya sama, bunyi juga sama. Berikutnya 3590. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Yahya ibn Habib qala haddatsana Khalid ibn al-Harith ha wa haddatsanihi Abdurrahman ibn Bishr qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Syu'bah bi hadzal isnad ghaira anna fi hadithihima liyarji'ha wa fi hadithihima qala qultu lahu atahtasibu biha qala fama. Juga ada yang sama dan ditekankan penekanan-penekanan, tentu yang pertama untuk rujuk seperti yang tadi ditegaskan, untuk kalau memang sudah jatuh talak di waktu haid, maka tugas pertama untuk langsung rujuk. Kemudian yang kedua, dia terhitung satu talak. Dia terhitung satu talak. Ini hadis yang sekarang 3591. Kita harus selesaikan hadis ini, bab ini. 3591. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana ibn Jurayj qala akhbarani ibn Tawus an abihi annahu sami'a ibn Umar radiyallahu anhuma yus'alu an rajulin talaqa imra'atahu ha'idhan faqala ata'rifu Abdullah ibn Umar qala na'am qala fa innahu talaqa imra'atahu ha'idhan fadhahaba Umar ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu al-khabara فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على هذا على ذلك لأبي. Ini hadis yang sama menjelaskan tentang kasus Abdullah bin Umar, dan kenapa muncul hadis ini lagi ketika datang seseorang menanyakan kasus yang sama kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, tahukah kamu Abdullah bin Umar? Iya, dia pernah melakukan hal yang sama di zaman Nabi, dan ini hukumnya. Kemudian dia sampaikan apa yang ditetap oleh Nabi untuknya kepada orang yang meminta fatwa kepada beliau tentang masalah tersebut. 3592. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Harun bin Abdullah qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala qala bin Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Abdurrahman bin Ayman maula Azzah yas'alu ibn Umar wa Abu Zubair radiyallahu ta'ala anhum yas'al ibn Umar wa Abu Zubair yasma'u dhalik kaifa tara fi rajulin talaqa imra'atahu ha'idhan faqala talaqa ibn Umar imra'atahu wa hiya ha'idun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Abdullah ibn Umar talaqa imra'atahu wa hiya ha'idun faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyuraji'ha faraddaha faqala idza tahurat falyutalliq أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. Ini yang kasusnya sama, tetapi kita harus jelaskan ini. Hadis ini muncul kembali melalui sanad ini itu setelah ada kasus yang sama terjadi di generasi tabi'in. Kemudian ditanya Abdullah bin Umar tentang masalah tersebut, dan Abdullah bin Umar mengatakan, saya sendiri dahulu melakukan hal yang sama, Lalu ditanyakan oleh ayah saya Umar masalah itu kepada Nabi, dan begini hukumnya. Disampaikan hukum yang telah kita jelaskan berulang-ulang. Kemudian setelah Nabi menyampaikan hukum tersebut, dan ada yang penting kita tekankan di sini, ketika sampai waktu suci yang kedua, bukan mesti ditolak, bukan mesti diceraikan. Ada dua pilihan. Ya, selama habis masa haid yang ketika diceraikan, datang waktu suci. Ketika waktu suci itu mungkin kembali muncul benih-benih cinta yang baru, akhirnya tidak dicerai, tidak jadi cerai. Tetapi kalau seandainya masih tersisa, maka waktu cerainya pada suci yang kedua. Kalau seandainya dia tidak ingin menceraikan, boleh saja dia lanjutkan, bukan mesti cerai, bukan mesti cerai. Maka di sini ditekankan oleh Nabi SAW, idza tahurat falyutalliqha aw liyumsik. Kalau dia suci yang kedua, maka hendaklah dia, maka itulah waktu dia menceraikan atau melanjutkan pernikahan, melanjutkan perkawinan, melanjutkan hubungan suami istri, mungkin berubah niatnya. Jadi kehendak yang tersimpan dalam hatinya selama habis masa haid yang pertama, masuk waktu suci, datang lagi waktu haid, mungkin semakin hari, semakin bertambah hari, semakin menghilang, menghilang, menghilang, akhirnya tidak jadi bercerai. Jadi proses itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Di sini ada tambahan yang baru. Setelah menjawab pertanyaan kasus Umar ini, Nabi SAW perintahkan kepada ayahnya Umar untuk menyampaikan kepada anaknya Abdullah bin Umar. Nabi SAW membaca ayat. Ini ayatnya. Wa qara'an Nabiyyu SAW, dan Nabi membaca, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqatumun nisaa fa talliquhunna fi qubuli iddatihin. Ayat atau tidak ini? Hah? Benar ayat? Coba lihat Al-Qur'an. At-talaq. Itu bacaannya? Memang ini Nabi sekarang ini membaca ayat. Nabi sekarang membaca ayat. Tetapi apakah ini yang kita kenal ayatnya? Bapak memang baca bacaannya seperti itu. Coba lihat Al-Qur'an. Hah? Apa ujungnya? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna liiddatihinna. Liiddatihinna. Sementara ini fi qubuli iddatihinna. Loh, kok bisa ayat berubah, Ustaz? Enggak. Ini bacaan Abdullah bin Mas'ud dan bacaan Abdullah bin Abbas. Bacaan Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Abbas. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum. Jangan dibaca sekarang. Karena ini kata para ulama bahas Al-Qur'an, ini qiraat yang syadzah. Qiraat yang asing. Walaupun itu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, tetapi bacaan ini sudah tidak diterima oleh para ulama bacaan Al-Qur'an. Ulama qiraat. Ya. Jadi riwayat ini membaca riwayat hadis yang sekarang ini membawakan bacaan Abdullah bin Mas'ud dan bacaan Abdullah bin Abbas tentang ayat ini. Padahal yang masyhur sekarang ini adalah ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun. Sudah kita pelajari, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna liiddatihinna. Wahai nabi, apabila nabi yang dipanggil, tapi kan ini aturan untuk semua umat. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza talaqtum, apabila kalian hendak menceraikan istri kalian, maka ceraikanlah di waktu iddahnya. Waktu iddah itu yang tadi, di waktu suci yang belum ada hubungan intim. Ya, itu waktu iddah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini. Maka Nabi bacakan itu ayat tersebut, walaupun riwayat ini membawakan bacaan yang apa? Yang tidak masyhur, bacaan yang dilemahkan oleh para ulama. Kita tidak bisa pungkiri karena ini riwayat hadis. Bukan baca Al-Quran, tetapi yang meriwayatkan hadis ini membawakan bacaan yang tadi. Ya, membawakan bacaan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, tetapi bacaan ini bacaan yang dilemahkan oleh ulama-ulama qiraat. Syadza. Tidak masyhur dan tidak boleh dan tidak layak dibaca kembali dalam bacaan Al-Quran. Walaupun ini riwayat ada dalam hadis, tetapi jangan pula kita membaca sekarang ketika baca surat At-Talaq, kita baca dengan fatalliquhunna fi qubuli iddatihinna, maka bacaan kita tidak benar. Ya, bacaan kita tidak benar karena ini bukan bacaan yang bukan bacaan standar yang diriwayatkan oleh ulama-ulama qiraat. Ya. Kita lanjutkan dua hadis terakhir ya. 3593 dan terakhir 3594. habis juga. Imam Muslim mengatakan untuk hadis 3593, wa haddatsanihi Harun bin Abdullah qala haddatsana Abu Asim an ibni Jurayd an Abi Zubair an ibni Umar nahwa hadhihi al-qissah. Ini kan kisah yang sama yang tadi datang seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang orang yang menceraikan istrinya di waktu haid, maka jawabannya sesuai dengan kasus Abdullah bin Umar, sanadnya berbeda. Ya, sanadnya berbeda. Yang terakhir hadis yang ada di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Muhammad bin Rafi qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayd qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Abdurrahman Ibnu Aiman maula Urwah. Abdurrahman bin Aiman ini yang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Berarti ada dua kasus sekarang ini. Yang pertama Yunus bin Jubair tadi juga bertanya, dan sekarang Abdurrahman bin Aiman maula Azza yang menanyakan masalah seorang suami yang menceraikan istrinya di waktu haid kepada Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar menjawab dengan hadis yang terjadi pada dirinya. Yas'alu Abu Umar wa Abu Zubair yasma' bimithli hadisi Hajjaj wa fihi ba'du ziyadah qala Muslim akhta'a haitsu qala Urwah innama huwa maula Azza. Ini tentang masalah riwayat atau tentang masalah perawi, sementara riwayatnya sama dengan riwayat yang telah berlalu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, cukup banyak hadis dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, masalah kapan menceraikan istri itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ternyata kejadian sudah terjadi di zaman Nabi ketika seorang suami menceraikan istrinya di waktu haid, dan ternyata Nabi SAW marah dan memberikan beban-beban tertentu kepada yang menceraikannya, yaitu kembali rujuk langsung, tidak ada masa iddah yang lain. Kemudian dia kalau hendak menceraikan mesti menunggu beberapa waktu, habisnya waktu haid yang ketika dia ceraikan, kemudian datang waktu suci, datang haid yang kedua, kemudian suci yang ketiga, dengan syarat dia belum berhubungan intim, maka saat itulah dia boleh menceraikan istrinya kalau memang tetap ingin menceraikan. Itu kesimpulan akhir dari permasalahan ini. Dan sekali lagi tertekankan, bila mana terjadi cerai di waktu haid, maka talaknya sah, terhitung satu kali talak sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat-riwayat yang ada di bawah bab ini. Itu bab yang pertama dalam kitab perceraian. Itu bab yang pertama. Dan bab yang kedua nantinya pembahasan tentang talak tiga. Maksud talak tiga ini adalah talak tiga dalam satu kejadian, dalam satu kasus. Kamu saya ceraikan atau kamu cerai talak tiga. Apa biasanya bahasa kita? Ya. Alhamdulillah kita belum pernah melakukannya. Ya. Kamu saya cerai atau saya talak tiga. Kamu saya talak tiga. Begitu. Saya talak tiga. Ini masuk dalam kasus ini. Atau dia mengatakan kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Dan ini yang nanti akan kita bahas hukumnya. Kamu saya talak tiga ini yang pertama. Dia satu ucapan tetapi dia sudah mengandung tiga. Kamu saya talak tiga. Kemudian yang kedua, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Tiga kali ucapan. Ini yang akan masuk dalam pembahasan bab yang kedua ini insyaallah. Dan kajian kita pada pagi hari ini cukup sampai di situ. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.